Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhan nas ikhwana fi din a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bertahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di tempat ini untuk meluangkan waktu tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan-bimbingan agama. Pada kesempatan perjumpaan kita sore hari ini, yang akan kita kaji ialah bahaya bersendirian. Temanya adalah terkait dengan masalah bahaya bersendirian. Tema ini barakallahu fikum cukup rumit, perlu dibongkar maknanya, mengharuskan kita untuk menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama ialah anjuran Islam kepada segenap kaum muslimin untuk bersama-sama dengan yang lain dalam jamaah kaum muslimin, bersama-sama dengan masyarakat yang lain dalam sebuah kepemimpinan, bersama dengan masyarakat yang lain dalam sebuah muamalah yang dibangun di atas prinsip ukhuwah imaniyah, anjuran untuk kebersamaan, tidak menyendiri. Poin yang kedua ialah sikap menyendiri dalam pandangan Islam. Dan nanti akan dijelaskan barakallahu fikum sikap menyendiri yang tercela, yang itu merupakan tanda-tanda penyimpangan seseorang Ada pula sikap menyendiri dalam sebuah kondisi yang bagus, yang terpuji. Barakallahu fikum. Ini dua poin inti khonafti nazakumullah yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini terkait dengan tema di atas. Adapun poin yang pertama ialah anjuran Islam untuk kepada kaum muslimin untuk selalu bersama-sama dengan yang lain, berjamaah dengan yang lain, bersatu dengan yang lain, berkumpul dengan yang lain. Ini barakallahu fikum terdapat dalam beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip luzumul jamaah. Prinsip menetapi jamaah kaum muslimin, menetapi persatuan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin di atas bimbingan yang hak. Ini disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnain ab'ad wa man arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian menetapi al jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan, dari perselisihan, sebab setan itu bersama dengan satu orang yang menyendiri dan dia akan lebih jauh ketika dengan dua orang, apalagi dari orang tiga, apalagi dari orang banyak, akan semakin jauh dari mereka. Setan itu biasa bersama dengan orang yang satu, yang sendirian, dan dia akan semakin jauh ketika dia berdua atau lebih. Kata Rasulullah, man arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah, dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, surga yang paling pertengahan, surga yang paling luas, maka hendaklah dia menetapi al-jamaah. Bahbuhatal jannah awsatuha wa awsa'uha. Demikian sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini sangat tegas sekali barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk luzumul jamaah, menetapi al-jamaah. Dan dikasih dua keutamaan. Keutamaan yang pertama ialah akan semakin jauh dari syaitan, semakin jauh dari syaitan. Dan yang kedua, mendapatkan bahbuhatal jannah, mendapatkan tengah-tengahnya surga, ketika anda luzumul jamaah, menetapi al-jamaah. Sekaligus dalam riwayat ini barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan peringatan bahayanya sikap menyendiri, seorang diri, lepas dari jamaah. Lepas dari jamaah, dikatakan setan itu bersama dengan satu orang yang menyendiri, dia akan mudah untuk dipengaruhi setan, yang otomatis barakallahu fikum memudahkan dia untuk menyimpang. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan al-jamaah di sini? Alaikum bil jamaah. Apa yang dimaukan dengan jamaah di sini? Al-jamaah di sini barakallahu fikum memiliki banyak pengertian. Pengertian yang pertama ialah al-ijtima'. Al-ijtima' alal haq. Berkumpul, bersatu di atas kebenaran. berkumpul bersatu di atas kebenaran. Ingat, di atas kebenaran. Ini mana pertama? Ini kita ambil dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan setelah itu wa iyyakum wal furqah. Beliau mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Digandengkan di sini. Perintah untuk menetapi jamaah dan larangan untuk berpecah belah. Sehingga makna al-jamaah adalah al-ijtima'. Hendaklah kalian bersatu, padu, berkumpul, berjamaah di atas al-haq. Dan hati-hati dari perpecahan-perpecahan. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Di sini sangat jelas barakallahu fik, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk senantiasa bersatu dan berupaya menyatukan semua kaum muslimin di atas kebenaran, di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mewaspadai segala bentuk perpecahan-perpecahan dan perselisihan-perselisihan. Termasuk di dalam kategori ijtima' ialah prinsip al-ukhuwah al-islamiyah. Prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, bersaudara di atas dasar keislaman. Tayyib, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin, semua mukminin itu bersaudara. Ukhuwahnya, persaudaraannya di atas al-haq, di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaukan dengan al-jamaah di sini adalah penguasa muslim yang sah di sebuah negara. Bahasa Arabnya jama'atul muslimin ma'a imamihim. Jama'ah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin bersama dengan penguasa mereka, bersama dengan pemerintah mereka. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya hadis alaikum bil jama'ah, hendaklah kalian berpegang teguh atau menetapi jamaah pemerintah, menetapi masyarakat kaum muslimin dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, dan hati-hati kalian memisahkan diri dari mereka. Al-furqah dimanakan mufaraqatul jamaah. Dan hati-hati kalian dari berpisah atau memisahkan diri dari mereka. Ini dikuatkan barakallahu fikum dengan sabda Rasul yang lain. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jama'ah mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak mau mentaati pemerintahnya, penguasanya, dan dia memisahkan diri dari jamaah penguasanya, maka dia matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah, mati di atas dosa besar. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah hadis ini. Maka kita menarik dua kesimpulan. Dalam Islam kita diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran, menggalang ukhuwah islamiyah, persaudaraan di kalangan kaum muslimin di atas kebenaran, di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan menyendiri dari masyarakat. Jangan menyendiri dari masyarakat. Jangan eksklusif dari masyarakatnya, bergabung dengan masyarakatnya, membaur dengan masyarakatnya, tapi ingat dengan prinsip di atas kebenaran, membina ukhuwah Islamiyah dengan semua lapisan masyarakat muslimin di atas kebenaran. Dan telah kita jelaskan cukup panjang dalam bab yang telah lalu terkait dengan pengertian ukhuwah Islamiyah. Wadah insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa terikat dengan penguasanya, terikat dengan masyarakat sebuah bangsa dan negara, dengan penguasa yang sah selama dia muslim tidak kafir. Larangan untuk memisahkan diri dari penguasanya. Entah memisahkan diri seorang diri ataukah memisahkan diri berombongan. Dia berusaha untuk memisahkan diri dari penguasanya, entah sendiri atau berdua atau gerombolan atau banyak orang, itu dilarang. Barakallahu fikum. Jika diperintahkan untuk mentaati penguasa, mendengarkan perintah-perintah penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang maslahat umum, perkara mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan, terikat dengan mereka, menetapi jamaahnya mereka, tidak boleh memisahkan diri dari mereka. Ada persatuan, ada ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya barakallahu fikum penguasa. Ini semuanya anjuran-anjuran Islam disebutkan dalam hadis-hadis yang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan prinsip ini. Ternyata ini adalah prinsipnya seluruh kaum muslimin dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari dalam bukunya Libanah As-Sughra. Katanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yadullahi fawqal jama'ah wa man syadza lam yubalillahu bisyudzuzih. Tangan Allah di atas jama'ah, barang siapa yang aneh, yang ganjil, Allah tidak akan peduli dengan keganjilan dia. Tidak akan diurusi, tidak akan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga diriwayatkan dari Hassan ibn Atiyah, kalau Mu'adz bin Jabal seorang sahabat, Hassan ibn Atiyah beliau seorang tabi'i, disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Hassan ibn Atiyah menjelaskan tentang prinsipnya para sahabat. Beliau mengatakan khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin wa tabi'una bi ihsan. Ada lima perkara. Ini merupakan prinsipnya para sahabat Nabi dan prinsipnya para tabi'in bi ihsan. Yang pertama kali disebutkan ialah luzumul jamaah, menetapi al jamaah. Dan yang kedua utiba'us sunnah, dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallah. Ini prinsip-prinsip mendasar. Barakallahu fikum. Juga ibn abdina azzakumullah, Islam dalam banyak kesempatan juga memerintahkan segenap kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah dilaksanakan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Seperti ya Allah, seperti salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, Fitri Adha, salat Istisqa minta hujan, salat gerhana, salat jenazah, salat khauf, salat tarawih, jadi afdal. Sudah. Tanya lagi yang lain. Kemudian amal yang lainnya lagi. Berjihad fi sabilillah dengan penguasa, berjamaah, haji dan yang lain-lainnya. Terlalu banyak amal-amal dalam Islam barakallahu fikum di mana Islam menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakannya secara berjamaah. Ada yang merupakan persyaratan, ada yang merupakan keafdolan. Barakallahu fikum. Contoh persyaratan, syaratnya harus berjamaah. Kalau sendiri tidak sah. Seperti Jumatan, sendiri tidak sah, minimal harus dua. Nah, contoh yang lain, jihad, tidak mungkin seorang diri, harus dengan penguasa. Contoh yang lain, nah kalau jenazah tingkat satu nggak ada masalah, kan? Diteruskan ngubur jenazahnya itu. Ini kalau satu orang Jumatan tidak bisa, nggak ada Jumatan dia zuhur. Nah, al-muhim ada yang merupakan persyaratan harus berjamaah. Kalau tidak, maka tidak sah. Ada yang merupakan perkara keafdalan, barakallahu fikum. Itu menunjukkan pentingnya bersama-sama, pentingnya berjamaah, tidak menyendiri dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait dengan babul muamalah, dianjurkan untuk bermasyarakat. Kita diperintahkan untuk ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, dengan tetangganya. Diperintahkan untuk menunaikan hukukul muslimin, hak-haknya kaum muslimin, itu dengan masyarakatnya, bukan seorang diri di rumah atau di mana begitu menyendiri, tidak, tapi dengan masyarakatnya. Tapi semua dalam batas-batas syariat, semua dengan batas-batas bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jika dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak wal adab, terlalu banyak bimbingan-bimbingan Islam yang mengharuskan kita untuk berjamaah, untuk bersama-sama, tidak menyendiri. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ialah di dalam bab da'wati ilallah. Dalam bab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan untuk yang namanya ta'awun, saling bantu membantu untuk menjalankan yang namanya roda dakwah. Pada umumnya yang namanya dakwah tidak mungkin sendirian, harus komunikasi dengan yang lain, harus ta'awun dengan yang lain, harus musyawarah dengan yang lain. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam untuk berdakwah kepada siapa, Ikhwan? Kepada Fir'aun. Nabi Musa loh ini, seorang nabi, seorang rasul, termasuk rasul ulul azmi. Beliau adalah nabi Bani Israel yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia. Kalimur Rahman, yang langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama perantara, Nabi Allah Musa. Ketika diperintahkan untuk berdakwah atau mendakwai Fir'aun, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya ya? Isi doanya minta teman. Tidak mau sendirian. Apa kata Nabi Allah Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'alli waziran min ahli Harun akhi ustud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, jadikan untukku wazir dari keluargaku yang membela aku, yang mendukung aku dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kuatkan aku dengannya dan serikatkan dia dalam urusan dakwahku. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan terbaik yang lainnya lagi, sanasyuddu 'adudaka bi ahlik. Kami akan kuatkan lenganmu dengan saudara kamu. Tidak sendirian, minta teman. Sekelas Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga perlu yang namanya ta'awun. Itu secara umum ini. Secara umum. Walaupun Anda seorang diri dalam memperjuangkan sebuah dakwah di sebuah tempat, tetap harus ada komunikasi dengan yang lain-lainnya di luar-luar sana. Barakallahu fikum. ada ittisal, ada komunikasi, ada hubungan dan segala macamnya, ada ta'awun, tasyaur walaupun jarak jauh, ada tazawur saling menziarai ke tempat fulan, tempat alan dari kalangan para duat ila Allah yang mengabul dakwah, sehingga ada komunikasi, ada konek dengan mereka semua. Wah, ini prinsip mendasar anjuran untuk bersama-sama, untuk berjamaah dalam banyak hal. Ini Evan, prinsip dasar. Pegangi baik-baik, upayakan baik-baik. Yang kedua, pembahasan poin yang kedua, barakallahu fikum, ialah terkait dengan masalah sikap menyendiri. Apakah boleh bagi seorang muslim atau muslimah dia menyendiri? Ini pertanyaan umum. Pertanyaannya masih umum. Jawabannya barakallahu fikum dirinci. Tidak semua sikap menyendiri itu salah. Ada kalanya sikap menyendiri itu dibenarkan dengan ketentuan-ketentuan. Fanaqul, bahwa kita mengatakan barakallahu fikum, sikap menyendiri itu dibagi dua. Sikap menyendiri itu dibagi dua. Ada yang mazmum, yang tercela, ada yang terpuji pada beberapa keadaan. Yang ini akan kita kaji lebih dalam insyaallah taala, barakallahu fikum. Adapun sikap menyendiri yang tercela, ini contohnya banyak. Ini contohnya banyak. Yang pertama, menyendiri dalam artian tidak mau bersatu, bergabung dengan kaum muslimin yang lain di atas kebenaran. Dia menyendiri, nyempal. Pastinya nyempal. Dia menyempal, menyendiri dari jama'atul muslimin, dari ijtima' al-muslimin alal haq. Poin yang pertama tadi, ya. Ketika semua kaum muslimin berupaya bersatu di atas kebenaran, di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaf, dia menyempal. Tidak mau dia bersatu, tidak mau dia berkumpul di atas al-haq tadi. Ini namanya menyendiri, dan tanda-tanda dia menyempal. Sebab kalau tidak al-jamaah, maka ujung-ujungnya adalah al-furqah. Dia ini membuat perpecahan, membuat perselisihan di kalangan kaum muslimin. Itulah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah alaihi wasallam, wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari sikap furqah, membuat perpecahan dalam tubuhnya kaum muslimin. Dari sini firman Allah perlu kemudian diluruskan pemahaman. Di zaman sekarang ini banyak yang liar-liar pemahaman itu. Perlu kemudian tangkap dulu, diluruskan dulu pemahamannya terkait dengan persatuan dan perpecahan. Siapakah yang menyatukan umat? Siapakah yang memecah belah umat? Barakallahu fikum. Dalam Islam, patokan sebuah ijtima', sebuah jamaah, sebuah persatuan, sebuah ukhuwah itu harus di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Harus di atas bimbingan Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaf. Ada konsepnya. Akidahnya dengan konsep ini, ibadahnya dengan konsep ini, dakwahnya dengan konsep ini, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, semuanya, ukhuwahnya dengan konsep ini. Siapa saja yang berislam, yang berakidah, yang beribadah, yang berdakwah, yang berakhlak, beradab, bermuamalah, dengan prinsip bimbingan Allah dan Rasulnya ini, maka dialah yang menyatukan umat walaupun dia seorang diri. Itu makna ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika belum menjelaskan tentang makna al-jama'ah, belum mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah itu ya ikhwan, segala sesuatu yang menyepakati yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Ini konsepnya. Ini ketentuan. Barakallahu. Sekarang kan lain. Di zaman sekarang ini konsepnya udah berbeda. Di zaman sekarang konsepnya itu adalah keumuman masyarakat. Ngerti? Nggih. Keumuman masyarakat. Umumnya masyarakat itu A. Ketika ada orang yang membawa B, ra umum. Ini memecah belah umat. Langsung dibegitukan dengan tanpa memandang apakah umumnya masyarakat tadi benar atau tidak. Harap ini repot. Bisa kita bayangkan kalau di sebuah desa, di sebuah masyarakat, umumnya masyarakat itu kaum pemberontak. Nah, semuanya punya pemahaman pemberontak, teroris kabeh sak desa iki. Misal ada satu orang yang menentang terorisme, berpegangan dengan penguasanya, akan dikatakan apa? Ini ra umum, ini memecah belah umat ini. Padahal siapa yang bikin perpecahan ya? Yang memecah belah umat adalah teroris tadi itu. Walaupun jumlahnya banyak, Anda seorang diri. Sehingga sekali lagi kembali pada konsepnya Islam, sesuatu itu dikatakan menyatukan ketika dia menyepakati kebenaran. Kembali pada bab-bab kita. Ketika di sebuah masyarakat, masyarakat kita masya Allah saleh, di atas iman dan takwa, saleh di atas kebenaran, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, dakwahnya bagus, akhlak, adab, muamalah semuanya bagus, di atas al-haq. Baik, tiba-tiba ada orang yang menolak. Saya menolak ini semuanya. Saya mau jalan sendiri. Dengan berbagai macam alasan, inilah yang dikatakan sikap menyendiri yang tercela. Inilah tanda-tanda penyimpangan orang tadi. Barakallahu fikum. Dan itu terjadi barakallahu fikum pada semua orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barakallahu fikum. Baik dia seorang diri ataupun dia berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Yang repot ya ikhwan, yang repot secara realnya sunnatullah, ketetapan takdir Allah pada umat Islam, yang benar itu sedikit, yang benar itu kecil, yang benar itu tidak banyak, yang umum itulah yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Lu mengatakan dalam sabdanya, memberitakan kondisi real umat Islam. Hadis yang ma'ruf dari hadis iftiraqul ummah. Sataftariqu ummati 'ala 73 firqatan. Ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan sekte. Kata Rasul, kulluha finnar. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Yang satu itu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Itu realnya. Nah, yang satu ini yang justru raumum. Yang satu ini yang justru sedikit asing di tengah-tengah masyarakat. Padahal itulah konsep kebenaran, konsep persatuan, konsep ukhuwah Islamiyah. Itu ini. Sehingga perlu disemarakkan konsep-konsep semacam ini kaum muslimin rahimakumullah, supaya jangan salah paham. Al-muhim, ini bentuk menyendiri yang tercela. Ketika ada orang yang membuat perpecahan, membuat perselisihan, dia menyempal dari kebenaran, menyempal dari sunnah Rasulullah SAW. Inilah letak penyimpangannya berbagai macam firqah-firqah yang ada. Maka bahaya, bahaya sikap menyendiri dengan poin tadi akan membuat kalian terperosok dalam kubangan-kubangan penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang ada. Yang kedua, yang termasuk sikap menyendiri yang tercela ialah berpisah menyendiri dari penguasa yang sah. Ini disebut dengan Islam mufarraqatul jamaah. Ikhwan fillah azakumullah, perlu dipahami baik-baik. Kita bicara bukan tendensi politik. Kita bicara murni bimbingan kitab dan sunnah. Perlu dipahami, dalam nas Al-Qur'anul Karim, di dalam banyak hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam, kita diperintahkan untuk mentaati penguasa muslim yang menguasai kita di sebuah bangsa, sebuah negara. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, atau dalam perkara yang maslahat umum, perkara mubah. Tidak boleh mentaati dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasul Quran dan hadis. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat yang ke-59. Perintah untuk mentaati ulil amri, itu para umara, minkum ay minal muslimin, para umara, para penguasa yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia enggak saleh. Barakallahu. Selama dia muslim. Ini prinsipnya. Dalam Islam juga dilarang keras melakukan pemberontakan-pemberontakan penguasa. Jangan berontak. Dilarang keras menghinakan penguasa atau mencela penguasa atau membongkar aibnya penguasa. Itu semuanya ada riwayatnya. Langsung Rasul yang mengatakan demikian. Ancamannya sangat keras. Saya bacakan di antaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Man kharaja minal jama'ati tida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih hatta yuraji'a." Barang siapa yang keluar, khuruj, keluar memberontak jamaah penguasa, satu jengkal saja, sedikit saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya hingga dia rujuk kembali kepada penguasa. Ancamannya keras. Ini dalam nas-nas hadis sangat banyak. Kita bacakan dikarenakan sabdanya Rasul, bukan terkait dengan parpol tertentu, mohon maaf. Tidak ada sedikit pun tendensi politik. Ini semuanya ayat hadis. Ini prinsipnya kaum muslim. Maka ketika ada seseorang yang kemudian memberontak penguasanya, berpisah dengan penguasanya, memisahkan diri dari jamaah penguasanya, inilah yang dikecam dalam banyak riwayat tadi, dan itulah sikap menyendiri yang tercela, bahkan menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dia. Dan ini terjadi pada sekte Khawarij. Ini merupakan pemahaman sekte yang disebut dengan sekte Khawarij, dan sampai sekarang merebak luas pemahaman ini dengan tambah zakat. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Ini sikap menyendiri yang tercela, bahkan itu merupakan ciri-ciri penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Ini yang dialami oleh sekian banyak orang-orang yang masuk dalam gerakan terorisme. Ya, yang melakukan penyerangan-penyerangan kepada penguasa dan yang semisal. Mereka ini termasuk orang-orang yang menyempal dari penguasanya, barakallahu fikum, yang mengkafirkan penguasanya, dan semisalnya, yang mengatakan penguasanya kafir, yang mengatakan penguasanya tauhid dan segala macamnya, kemudian melaksanakan aksi-aksi teror dan segala macamnya, atau menyebarkan paham-paham radikal yang mematikan dan segala macamnya, ini semuanya adalah orang-orang yang menyendiri dari penguasanya, yang tercela, bahkan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Wallah ya, Bang. Masyaallah. Yang ke berapa? Yang ketiga. Barakallahu fikum. Kita bicara masalah muamalah. Yang ketiga ya, Bang, insyaallah. Sikap menyendiri yang tercela ialah sikap menyendiri atau menjauh dari masyarakatnya, dari kaum muslimin secara mutlak. Secara mutlak, dalam keadaan dia masih mampu untuk menyampaikan ilmu, dia masih mampu untuk berdakwah, dia masih mampu untuk mengamalkan bimbingan Islam di tengah-tengah masyarakatnya, dia masih mampu untuk bermuamalah baik dengan masyarakatnya sambil menghindar dari penyimpangan atau kemungkaran yang ada pada mereka. Ini dibahasakan oleh para ulama dengan sebutan al-uzlah at-tammah fi ghairi mahalliha. Melakukan pengasingan diri secara totalitas di waktu yang salah atau bukan pada waktu yang tepat. Sudah, dia pergi, tidak bermasyarakat, tidak bergaul dengan tetangga, tidak bergaul dengan muslimin, tidak bergaul dengan siapapun. Seorang diri, uzlah, tercela ya. Apabila tadi kan, apabila waktunya kurang pas. Tadi dia masih mampu untuk melaksanakan agama Islam dengan baik. Dia masih mampu untuk menunjukkan prinsip akidahnya. Dia masih mampu untuk berdakwah, masih mampu untuk ibadah dengan tenang, masih mampu untuk muamalah, beradab, berakhlak dengan yang lain-lain, masih mampu. Tapi dia enggak mau menyendiri. Namanya uzlatun tamma. Entah dia bertapa di sebuah gua, entah dia tinggal di ujung-ujung, di lereng-lereng gunung atau di puncak-puncak gunung, sedikit pun tidak mau kemudian dia bergaul dengan masyarakatnya, atau dia di rumah saja tidak mau bergaul dengan masyarakatnya. Kalaupun dia keluar di tengah-tengah masyarakatnya, la salam wala kalam, tidak ada salam kepada masyarakatnya, tidak ada tegur sapa dengan masyarakatnya, jalan seakan-akan dia di dunia antah berantah, sementara masyarakatnya di dunia yang lainnya lagi, jalan tidak peduli dengan pula ataupun alam, kayak robot begitu, disalami diem saja, ketemu orang tidak salam, ditegur diem saja, albahim uzlatam. Apalagi sampai pada tingkat meyakini semua masyarakatnya telah binasa. Ini penyimpangan. Inilah makna sabdanya Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang mengatakan manusia sekarang telah binasa semuanya, dia ini yang paling binasa. Ingat, diucapkan pada masa, pada kondisi masih banyak orang soleh, masih banyak orang yang bertakwa, masih banyak orang baik, masih banyak orang yang bisa menampilkan dakwahnya, ibadahnya, akidahnya, sunnah Rasul. Tapi dia mengasingkan diri secara totalitas. Ini sikap menyendiri yang tercela, bahkan tanda-tanda penyimpangannya. Ini terjadi pada sebagian kalangan suriah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi di zaman sekarang ini, Evan, di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kita hanya melakukan uzlatun juz'iyah. Saya Kita akan disebutkan insyaallah pada pembahasan menyendiri yang diperbolehkan atau yang terpuji pada kondisinya masing-masing. Yang ke yang keempat, dari apa ini? Dari sikap menyendiri yang tercela. Yang keempat ini barakallahu fikum terkait dengan masalah ahkam syar'iyyah. Terkait dengan hukum-hukum syar'i. Menyendiri yang tercela dalam bab ini adalah dia berpegangan dengan pendapat fuqaha yang syadz. Pendapat fuqaha yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Ini semua pembahasan masalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ini penting untuk diangkat ya, Ikhwan. Perlu dipahami, Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan hukum-hukum syariat, terkait dengan fiqih Islami, hukum-hukum syariat, ada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dan para fuqaha. Namanya umurun mujma'un 'alaiha. Perkara-perkara hukum-hukum agama yang disepakati seluruh ahli fiqih, semua mazhab sepakat. Yang ini harus dipegangi, tidak boleh diselisihi. Bahkan di antara ahli fiqih mengatakan barang siapa yang terang-terangan menentang ijma, maka dia kafir. Bayangkan. Paham siapa ya? Yang pertama. Yang kedua, dalam perkara-perkara fiqih Islami, yang kedua, ada kalanya dalam sebuah permasalahan dalil-dalilnya itu sangat gamblang, sangat jelas. Dikatakan hampir seluruh ulama satu pendapat. Tapi ada satu dua ahli fiqih yang menyelisihi. Ingat, satu dua ahli fiqih yang menyelisihi berpegangan dengan sandaran yang lemah. Ini yang dikatakan dengan qaulun syadz. Pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh. Bertentangan dengan banyak dalil yang nyata yang jelas. Bertentangan dengan hampir semua para fuqaha. Di sini sikap kita adalah harus mengikuti keumuman para fuqaha tadi. Dilarang untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil tadi. Ikhwan. Yang ketiga, ada kalanya masalah-masalah fiqih itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama dan ikhtilafnya kuat. Ada satu, dua pendapat, tiga pendapat, tapi sama-sama kuat. Sama-sama membawakan sebuah argumentasi dalil, sebuah hujjah, sama-sama kuat. Di sini kita kaji, kita pelajari mana yang rajih, yang kuat dengan argumentasinya, kita pegangi. Lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Paham ya, Ikhwan? Baik. Kalau dipahami, maka apabila ada seseorang dalam perkara-perkara fiqih Islami berpendapat dengan sebuah pendapat yang ternyata bertentangan dengan ijma ulama, bertentangan dengan ijma kesepakatan para ulama, maka orang ini dikatakan orang yang syadz, pendapatnya ganjil dan merupakan sikap menyendiri yang tercela. Bahkan itu merupakan tanda-tanda penyimpangannya. Bahkan, ingat, bahkan kalau dia dengan sengaja mengingkari ijma' tadi, maka dia kafir. Dikatakan kafir para ulama. Paham ya? Itu ucapan sebagian para fuqaha, man jahada al-ijma' bahwa kafir. Paham insyaAllah ya? Begitu pula barakallahu fikum, ketika di sebuah masalah-masalah fiqih hampir semua ulama tadi itu menyatakan A. Pendapatnya A dikarenakan hujjah yang sangat terang benderang. Satu dua mengatakan B, dikatakan syad. Ternyata ada seseorang yang dengan sengaja memegangi pendapat satu dua orang yang syad tadi itu. Maka ini adalah sikap menyendiri yang tercela, bahkan termasuk ciri-ciri penyimpangannya. Sudah jelas itu pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh di kalangan para fuqaha, malah dia pegangi. Ini ya ikut menimpa orang-orang yang senang mencari-cari rukhsah, rukhsahnya para fuqaha. Hah? Antum harus paham, tapi jangan salah pahami. Hah? Antum harus paham, tapi jangan salah pahami. Dalam hampir semua masalah fikih, hampir semua masalah fikih itu ada saja pendapat yang aneh-aneh. Ada saja pendapat yang aneh-aneh yang dikecam oleh para ulama. Tapi ada yang aneh-aneh ya, Pak. Tapi jangan salah pahami, jangan diikuti maksudnya. Termasuk tindakan menyendiri yang menyimpang, yang tercela ketika dia mengikuti pendapat yang aneh-aneh tadi itu. Itu maknanya, makna keterangan para ulama, man tatabba'a ar-ruhas faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan para fuqaha, maka dia nanti akan menjadi seorang zindiq. Tahu zindiq? Orang yang munafik i'tiqadi. Kafir dia. Barakallahu fikum. Hati-hati. Itu barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama kita. Faham insyaallah ya? Faham ikhwan? Ini sikap menyendiri yang tercela, bahkan menyimpang, bahkan membuat dia zindiq atau bahkan dia kafir. Ada sebuah, di sini ada beberapa periwayatan ya ikhwan. Di depan saya ada sebuah kitab sangat bagus. Kitabnya namanya Al-Qawlu Syad wa Atharuhu fil Futiyah. Pendapat-pendapat yang syad, yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh dan dampaknya dalam fatwa. Di ini dikasih takdim oleh Mufti Saudi Arabia, Syekh Al-Alama Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Yang nulis Al-Ustaz Dr. Ahmad Al-Mubaraki. Di buku ini barakallahu fikum dibawakan banyak keterangan-keterangan para ulama yang melarang kita mengikuti pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil tadi. Di antaranya diriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Ablah dia mengatakan man hamala syadzal ilmi hamala syarran kebira. Barang siapa yang memikul, barang siapa yang mempelajari ilmu-ilmu yang syadz, ilmu-ilmu yang ganjil-ganjil, maka dia akan memikul kejelekan yang besar. Ini disebutkan dalam Tahdzibul Kamar Al-Mizzi. Juga diriwayatkan dari Muawiyah ibnu Qurrah. Ini disebutkan dalam Tarikh Dimasyq. Beliau mengatakan iyyaka wasyadza minal ilmi. Hati-hati kamu dari ilmu-ilmu yang syad. Ilmu-ilmu yang ganjil. Diwaspadai, hati-hati. Bahkan juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau termasuk ulama Syam. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Katanya Al-Auza'i, man akhadha binawatiril ulama kharaja minal Islam. Bayangkan, barang siapa yang mengambil pendapat ulama yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, dia nanti akan keluar dari Islam. Hah? Jadi apa ya, Pak? Jadi kafir. supaya lebih mantap. Tak kasih contoh-contoh ya ikhwan. Dalam fikih-fikih Islami, hukum-hukum Islami, beberapa perkara barakallahu fikum yang dibangun di atas pendapat yang syadz atau bahkan menyelisih ijma. Contoh yang paling masyhur, yang paling ma'ruf barakallahu fikum ialah terkait dengan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Ini nikahnya ala syiah rafidah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu Anda menikahi seorang wanita dengan tempo tertentu, dengan mahar tertentu walaupun sedikit, dengan tanpa adanya wali, dengan tanpa ada yang lain-lainnya, dan selesai dengan sendirinya ketika selesai temponya. Itu nikah mut'ah. Nah, masya Allah. Jadi yang melakukannya bisa bujang, bisa ada keluarga, yang tua, yang muda, semuanya melakukannya. Dari kalangan mereka orang syiah rafidhah. Nah, barakallahu fikum. Lihat, melihat ada perempuan yang cantik, antum seneng sama dia, udah calling aja, mau nggak mut'ah sama saya? Mau? Ya sudah. Nih maharnya. Pas kamu lagi bawa duit 10.000. Nih, misal, nih maharnya. Mahar 10.000 ya. Saya mut'ah kamu 3 hari. Sepakat? Sepakat. Kasih uang 10.000, dan kamu senang sama dia selama 3 hari. Tidak ada yang namanya wali, wala, saksi, wala. Enggak ada wali, enggak ada saksi, tidak ada wali, tidak ada apa, langsung 3 hari selesai dengan sendirinya. Ini nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini barakallahu fikum, perlu dipahami ikhwan. Di awal-awal Islam diperbolehkan. Ini supaya antum tidak terkena syubhatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Di awal Islam diperbolehkan. Setelah itu pada waktu Khaybar, ketika Rasul sedang perang Khaybar, dilarang. Dilarang. Kemudian ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, diperbolehkan lagi. Baik. Setelah itu kemudian diharamkan dengan keharaman yang abadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Tidak lagi dihalalkan. Dulunya halal, haram. Halal lagi, dan yang terakhir diharamkan ila yaumil qiyamah. Diharamkan sampai hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Saburah bin Ma'bad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya ketika Fathu Mekah. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Wahai umat manusia, kata Rasulullah, dulu saya mengizinkan kalian untuk mut'ah wanita, dan sungguh Allah sekarang telah mengharamkan itu sampai hari kiamat nanti. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilah. Maka sekarang ini, siapa saja yang masih ada perempuan-perempuannya dia mut'ah, lepaskan dia. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan jangan mengambil maharnya. Yang sekarang masih ada langsung difasakh, dan jangan ambil mahar. Itu hadis yang paling terakhir dalam bab ini. Sehingga semua riwayat yang telah lalu terkait dengan bolehnya mut'ah mansukh telah dihapus dengan hadis ini. Dan ini pendapat hampir seluruh fuqaha. Saya sebutkan ada khilaf yang syad, tolong pahami, tapi jangan salah paham. Ini saya kasih mukadimah dulu, saya khawatir nanti ada yang nyantolnya keliru pulang dari sini mut'ah kafir ya ikhwan. Tak kasih penjelasan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau membolehkan, berfatwa bolehnya mut'ah, dan diikuti sebagian murid-muridnya beliau. Seperti atau Taus, Ibnu Jurayz dan segala macamnya. Baik. Kalau antumnya ini orangnya agak rada-rada gitu ya, seneng menyendiri, seneng mengambil pendapat yang ganjil-ganjil, ambilin. Ada pendapat Ibnu Abbas Ustaz, khilaf-khilaf. Ya harus masing-masing, ya harus anulah. Gimana bahasanya mereka itu? Menghormati perbedaan lah. Yang mengharapkan silakan. Saya mengatakan boleh. Ini pendapat Ibnu Abbas Ustaz. Ini keluarganya Rasul. Ya kan, diululukan Ibnu Abbasnya itu. Halal, halal. Saya memutah. Allahul Musta'an. Diterangkan oleh para fuqaha. Naam, Ibnu Abbas pernah berpendapat boleh. Tapi beliau membolehkannya itu inda darurah, ketika kondisi sangat-sangat darurat. Kata orang Malaysia, kondisi kecemasan. Nah, gitu ya. Gitu lagi. Kondisi kecemasan. Sangat darurat. Ketika tidak dilampiaskan birahinya, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Solusinya dikabul ah. Paham ya? Yang dipakai orang sekarang kan enggak. Enggak ada kondisi darurat, semua dimakan sama orang Syiah ikhwan. Yang darurat, yang enggak darurat, semua digarat sama mereka ikhwan. Yang kecil, yang gede, yang mohon maaf, yang pelacur, yang istrinya orang, yang anaknya orang, semua digarat sama mereka ya. Allahumma. Ibnu Abbas mengatakan inda darurah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah rujuk dari pendapat ini. Yang paling penting, beliau sudah rujuk dari pendapat yang mengatakan boleh dan kembali kepada pemahaman para sahabat dan kaum muslimin yang lain yang mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wallahul musta'an. Paham insyaallah ya? Kalau ada orang sekarang ini barakallahu fikum yang kemudian mengambil pendapat Ibnu Abbas dan mengatakan mut'ah itu halal, ini orang yang menyendiri, yang tercela. Bukan semata-mata tercela, kita mengatakan ini orang menyimpang. Dikarenakan dia menyelisihi para fuqaha Islam semua madhab. Bahkan dinukil setelah itu ijma' ulama dalam bab ini. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr Al-Andalusi, beliau tokoh yang madhab Imam Malik, dalam buku beliau Tamhid, beliau mengatakan wa amma sa'irul fuqa wa amma sa'irul ulama min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min al-khulafa' min al-khalifin wa fuqaha'il muslimin fa'ala tahrimil mut'ah. Adapun semua ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan generasi yang setelah mereka dan semua fuqaha' muslimin, mereka semuanya mengharamkan yang namanya mut'ah. Barakallahu fikum. Paham ya? Pahami ini. Saya bawakan khilaf tadi itu supaya antum paham. Itu pendapat yang ganjil, yang syad. Itu pun beliau sudah rujuk dari pendapat ini. Kalau ada orang yang mencari-cari pendapat-pendapat semacam itu ya ikhwan, ujung-ujungnya dia akan jatuh dalam kezindikan. Sebab tidak cuma satu bab ini aja ya. Banyak bab-bab yang lain terjadi padanya ada pendapat yang ganjil-ganjil tadi. Paham ini? Paham insyaallah ya? Ini difahami, tapi jangan diamalkan pendapat yang ganjil tadi ya, Pak. Ikuti pendapat mayoritas para fuqaha. Barakallahu fikum. Dengar ya. Jadi tatkala kita menekan dan mengecam yang mengatakan bolehnya mut'ah dari kalangan Syiah, Rafidhah dan segala macam, itu bukan berarti kita tidak menghargai perbedaan. Itu bukan namanya perbedaan, itu namanya penyimpangan yang harus diingkari. Barakallahu fikum. Masyaallah, jam pinten iki, Pak? Jam 5 ya. Sudah 1 jam 4 menit saya berbicara. Nafas dulu ya. Yang ke contoh yang lain apa? Yang kesekian dari sikap menyendiri yang terlarang. Contoh lain. Kenapa itu lain? Oh, ma'ruf yang mut'ah. Tayyib. Apalagi yang enggak ma'ruf? Lah umumnya yang ganjil-ganjil itu ma'ruf semua gitu loh. Dikenal jeleknya gitu ya. Apa kira-kira? Ya wis. Contoh yang berikutnya. Dia minta contoh kok. Saya mohon maaf ya contohnya kalau enggak berkenan ya. Contoh yang lain. Jadi bukan poin berikutnya. Contoh kedua. Dalam perkara ahkam syar'iyah di situ ada pendapat yang ganjil, yang syad. Jangan diikuti. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ini contoh saya bawakan dari kitab Al-Qaulu Syad wa Tharu fil Futya. Yaitu pendapat yang membolehkan wanita, pendapat yang membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin. Mohon maaf. Ya, yang ini masyhur, tidak ada masalahnya kan? Saya bawa yang ini. Mohon maaf ini contohnya. Ya. Barakallahu fiikum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menukil kesepakatan ulama, larangan penguasa untuk menjadi presiden, pemimpin tertinggi sebuah negara. Ajma'atil ummah ala man'il mar'ati min tawalli mansibil imamatil kubra walam yukhalifi dhalika ahadun min ulama'il muslimin fi kulli usulihim. Umat Islam semuanya sepakat melarang kaum wanita menduduki jabatan tertinggi dalam negara, jadi khalifah atau raja, presiden atau sultan atau perdana menteri, tidak boleh. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama-ulama muslimin di sepanjang zaman, sepanjang masa yang menyelisihi. Semuanya sepakat. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau sang wanita itu menjadi seorang qadhi. Apa itu qadhi? Seorang hakim. Qadhi, hakim putri. Dalam bab ini barakallahu fikum, hampir semua ulama, semua fuqaha menyatakan wanita tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunjuk seorang putri, seorang wanita jadi qadhi. Begitu pula para khulafaur rasyidin, begitu pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama yang setelah mereka di masa-masa mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menunjuk seorang wanita menjadi qadhi. Tapi ya ikhwan, ada yang menyatakan boleh. Ini dinukil, ini pendapat dari Al-Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini bukan sebarang ulama ya, ahli tafsir yang punya tafsir Al-Tabari. Juga pendapatnya Ibnu Hazm, tokoh Bahiriyah. Juga pendapatnya Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Bayangkan, tidak cuma satu, ya, tiga mengatakan. Namun para ulama kita barakallahu fikum menyatakan bahwasanya pendapat mereka bertiga pendapat yang syad, pendapat yang ganjil. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau termasuk ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Ahkamus Sulthaniyah beliau mengatakan wa syadza Ibnu Jarir fajawwaza qada'aha fi jami'il ahkam wala i'tibara bi qaulin yarudduhu al-ijma'. Dan ternyata Ibnu Jarir Tabari syadza, punya pendapat yang ganjil. Beliau membolehkan wanita menjadi qadhi dalam semua hukum-hukum yang ada. Maka jangan kamu menoleh, enggak dianggap sebuah pendapat yang tertolak oleh ijma ulama. Barakallahu. Ada lagi yang mengatakan enggak, mereka menafikan itu pendapat dari At-Tabari. Barakallahu. Ala kulli hal, ini pendapat yang syadz. Sehingga dalam bab ini barakallahu fikum, sikapnya seorang muslim kembali kepada pendapatnya hampir semua para ulama. Jangan mengikuti pendapat yang ganjil-ganjil tadi, kemudian membolehkan seorang wanita menjabat sebuah jabatan. Barakallahu fikum. Ini yang contoh-contoh yang justru secara realnya banyak sekali pejabat-pejabat dari kalangan. Jadi mohon maaf ya, Pak ya. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Dasarnya sabda Rasulullah alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Barakallahu fikum. Dan juga dengan argumentasi yang disebutkan di atas, tidak ada peristiwa itu di zamannya Rasul atau khulafaur rasyidin atau para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in, barakallahu fikum, yang menunjuk perempuan sebagai seorang qadhi. Dan yang lain-lainnya cukup banyak ya ikhwan dalam masalah ini. Sebagian bahkan menukil ijma ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Nah, wabe insyaallah ya. Contoh yang lain apa poin berikutnya? Wah repot ini. Contoh-contoh yang berikutnya ini nabrak sana nabrak sini nih akhirnya. Ya bukan nabrak, menjelaskan. Kadang yang umum di masyarakat itu tidak benar, tidak sesuai dengan bimbingan Islam yang ada. Sebentar ya, ini boyoknya ini panas nih. Ya. Allah mesti. Poin yang ke? Bukan contoh loh ini. Contoh poin-poin terkait dengan sikap menyendiri yang tercela. Yang kelima ya. Masya Allah. Taib, di antara bentuk sikap menyendiri yang tercela ya. Ini dalam perkara da'awiyah, dalam perkara dakwah. Al-infiradu anil ulama'il kibar, menyendiri, menyempal dari para ulama-ulama kibar. La siyama indal fitan, terutama di masa-masa fitnah. Ini harus saya jelaskan mukadimahnya ya, Pak. Gitu ya. Perlu dipahami ya, Pak. Alhamdulillah. Ini sebenarnya bukan sekedar masa-masa fitnah dalam semua bab-bab keagamaan. Perlu dipahami ya, Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan bidang ilmu agama. Pada masing-masing bidang ilmu itu ada pakar-pakarnya, ada ahli-ahlinya. Dalam bidang hadis ada ahli hadis, dalam bidang tafsir ada ahli tafsir, dalam bidang fiqih ada ahli fiqih, dalam bidang nahwu ada ahli nahwu, bahasa lughah ahli lughah. Baik. Prinsip Islam dalam bab-bab semacam ini ialah kembali kepada pakarnya, kembali kepada ahlinya dalam masing-masing bidang. Ini prinsip. supaya lebih paham ya kan. Dalam bab hadis misalkan ya kan, orang-orang yang berkecimpung dalam perkara hadis sangat banyak. Ulama-ulama yang berkecimpung dalam hadis juga sangat banyak. Namun secara realitanya, secara kenyataannya, mereka ini ya kan bertingkat-tingkat kadar keilmuannya. Ada yang berhadithin, ini biasa. Ada dari kalangan ahli hadis yang termasuk kibarul muhadithin. Paham ya? Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh utama, pakar-pakar utama bidang hadis. Juga dalam bidang-bidang ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Prinsipnya, di dalam masing-masing ilmu tadi barakallahu fikum, kita dituntut untuk kembali kepada para ulama kibarnya. Paham insyaallah ya? Termasuk sikap menyendiri yang salah, yang tercela, bahkan bisa menjadi sebab dia menyimpang. Ketika dia menyendiri berpegangan dengan ulama-ulama ahli hadis tapi yang belum kibar, meninggalkan, menyempal dari pakar-pakar hadisnya yang kibar. Paham tuh? Saya tuh ngambil bahasanya tuh juga sing cilik-cilik gitu ya Pak. Ngambil yang kerucuk-kerucuk gitu. Lupa dengannya berikutnya ya. Ini ciri-ciri kesalahan dan penyimpangan. Mereka menyebutkan sabdanya Rasulullah SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi tantadhir sa'ah." Ketika perkara itu disandarkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu binasa. Tunggu kebinasaan. Dan juga Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian, ulama-ulama kibar kalian yang pakar-pakar. Paham ya? Juga dalam bidang-bidang yang lainnya, dalam tafsir, dalam perkara fikih dan yang lain-lainnya barakallah. Ada wabah. Yang kita maukan sekarang ini ikhwan fillah azakumullah ialah dalam pembahasan masalah fitnah yang dihadapi oleh para pengampu-pengampu dakwah, pemerhati dakwah yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Ketika dia berdakwah, dia pasti akan menghadapi sekian banyak fitnah-fitnah yang ada. Fitnah terkait dengan sekte-sekte yang menyimpang, paham-paham yang radikal, fitnah intern, ekstern, syubhat, syahwat, sangat banyak. Barakallahu fikum. Dalam bab fitnah ini barakallahu fikum, ada kalanya fitnah-fitnah itu wadihah. Fitnahnya gamblang-gamblang, jelas-jelas penyimpangannya. Yang ini gampang, mudah. Para thullabul ilm, para pencari ilmu yang memiliki ilmu, dia bisa ikut andil di situ. Kenapa? Gamblang-gamblang, jelas-jelas ya. Tapi ingat, di sana barakallahu fikum ada yang namanya fitnah-fitnah yang mustabahat, samar, khafiyah, yang rumit. Tidak semua orang mengenalinya, mengetahuinya. Tidak semua orang mengerti bahayanya. Tidak semua ulama mengetahui seluk-beluk dan makar-makarnya. Mustabah. Di sini barakallahu fikum kita dianjurkan, diharuskan kembali kepada ulama-ulama fitnah. Ulama-ulama kibar, pembesar-pembesar ulama kita yang pakar dalam hal fitnah. Artinya tahu betul seluk-beluk fitnah tadi. Dikarenakan dia biasa bergulat, bergumul dengan dunia fitnah, tahu betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, sekte ini, penyimpangannya begini, makarnya begini, makarnya begitu. Dia mendalami. Sementara ulama-ulama yang lain belum atau sedikit pendalamannya. Paham misalnya ya? Maka dalam bab ini pun juga sama, kita diperintahkan barakallahu fikum untuk kembali kepada para ulama kibar, jangan yang silar, para ulama yang besar, yang senior. Dan adanya ya mas, para ulama kibar tadi betul-betul mengerti seluk-beluk fitnah yang ada. Namanya ulama fitnah atau rijalul fitnah. Sebab ada ulama kibar yang kurang mendalami masalah semacam ini, maka kita gak kesana larinya, tapi kepada para ulama-ulama yang kibar dan mendalami masalah fitnah. Masing-masing fitnah ada ulama kibarnya. Bahkan hampir semua fitnah Allah tampilkan orang yang sama, orang yang sama tampil menjelaskan, membongkar fitnah demi fitnah tadi. Kembali ke sana ya, al-barakatu ma'a akabiriku, kata Rasul. Keberkahan bersama dengan ulama-ulama kibar. Ini muhim, ini prinsip ya. Perhatikan baik-baik. Katanya para ulama kita, termasuk Indabi, termasuk sikap menyendiri yang salah, bahkan termasuk penyimpangan ketika dalam kondisi fitnah-fitnah semacam tadi, antum tidak kembali kepada ulama kibar yang yang tahu betul seluruh fitnah. Kamu kembali kepada ulama-ulama yang masih silar, yang masih muda-muda, atau kembali pada ulama-ulama kibar yang belum banyak membahas masalah fitnah. Itu jadar penyimpangan. Ada sebuah risalah di depan saya, Ben Marem ya kawan ya. Judulnya Fiqhul Fitan, Fiqh Fitnah. Ini muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaini. Bukan Ibrahim Ar-Ruhaini, Sulaiman Ar-Ruhaini. Lem ya, ala khair, dipuji oleh para masyayikh. Kalau Ibrahim Ar-Ruhaini, tak beres. Barakallahu fiik. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaini. Muhadharahnya dengan judul Fiqhul Fitan, Fiqh Fitnah. Di dalamnya disebutkan kaidah-kaidah salaf dalam menghadapi fitnah. Di antara kaidah al-ashlu sadis, prinsip yang keenam, kaidah yang keenam, min fiqhil fitan, termasuk fiqh fitnah, luzumul kibar, termasuk fiqh fitnah di masa-masa fitnah dalam menghadapi semua fitnah, luzumul kibar, menetapi ulama-ulama senior yang pakar-pakar dan yang mengerti betul fitnah. Dia mengatakan wal hadharu mimma yanfaridu bihi shighar, dan hati-hati, waspada dari pendapat-pendapat ulama-ulama shighar yang bersendirian dari ulama kibar. Sikap menyendirinya orang-orang kecil, ulama-ulama muda dengan tanpa ulama-ulama kibar. Hadar. Bahasa saya jelas apa gamblang? Hah? Jelas. Kenapa harus ulama kibar? Dikarenakan Rasul yang menyuruh kita. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, innal hakim wa hasan, kata Rasul, al barakatu ma'a kabirikum, barakatu bersama dengan ulama kibar. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam besar ikhwan, pernah ditanya, di sisi beliau ada Sufyan ibn Uyainah, sama-sama alim. Yang ditanya siapa ya Pak? Abdullah bin Mubarak. Kamu tahu siapa dia? Alim besar dari Khurasan. Ketika ditanya, di sisi beliau ada Sufyan ibn Uyainah, faqala, maka ibn Mubarak mengajari kita. Beliau mengatakan, nuhina an natakallama 'inda akabirina, kita dilarang untuk berbicara di sisi ulama-ulama kibar kita. Ini disebutkan Al-Dzahabi dalam Siyar Al-Mubarak. Sekelas Ibnu Mubarak, dikarenakan di samping beliau ada ulama yang lebih senior, yang lebih pakar, beliau mengalihkan ke situ. Kita dilarang untuk berbicara di samping kita ada ulama kibar. Jangan tanya saya, tanya beliau. Ini adab. harus. Juga yang disebutkan oleh para ulama argumentasinya adalah ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah wafat kan goncang para sahabat itu. Goncang. Sampai pada tingkat sahabat Umar. Siapa ya, Pak? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah. Tentang siapa Umar? Sampai kemudian tampil di depan para sahabat sambil menyatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan penggal lehernya. Dia hanya datang kepada presiden robnya, akan kembali lagi dia. Jadi sahabat Umar ya, saking sedihnya, saking paniknya, saking goncangnya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Saya mengatakan seperti dah lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Saya awali datang langsung masuk ke rumahnya Aisyah menemui Rasul, kemudian dikecup keningnya dan mengatakan sungguh engkau telah baik ya Rasulullah. Tibta hayyan wa mayyita. Engkau sangat bagus di masa hidup dan di masa mati. Kemudian beliau keluar. Keluar dalam keadaan Umar masih bicara di depan banyak orang. Kata Abu Bakar, ijlis, duduk bayi Umar. Tidak mau Umar. Ijlis, duduk bayi Umar. Umar tidak mau. Maka langsung sahabat Abu Bakar segera bertasyahud, memulai khutbahnya dengan tasyahud memuji Allah Azza wa Jal. Ketika sahabat Abu Bakar Siddiq berbicara, orang-orang pun langsung menuju kepada sahabat Abu Bakar Siddiq meninggalkan sahabat Umar. Maka Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila akhir. Kata beliau, amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Muhammad telah mati. Dan barang siapa di antara kamu yang menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah tetap maha hidup, yang tidak bakal mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, kamu jadi murtad lagi? Katanya para sahabat, sungguh demi Allah, mereka semuanya ketika itu tidak pernah tahu ada ayat macam itu. Baru ngerti ketika dibacakan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka diterima oleh semua umat manusia dan dibaca sama mereka semua. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulun. Di sini para sahabat kembali kepada siapa ya, Pak? Kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda yang lebih senior daripada Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini konsep. Sehingga hati-hati. Ini prinsip, ini konsep, barakallahu fikum, banyak yang mengingkarinya atau yang antipati dengannya, bahkan ada yang mengatakan ini konsep tauhid. Nauzubillah min zalik. Bayangkan. Dikatakan kaidah tauhidiyah. Nauzubillah min zalik. Itu disebutkan dalam nas Al-Qur'an dan sabda Rasul ya Ustaz. Ya ada. Wah, kosan tadi ya. Iya, ada ustaz yang mengatakan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini konsep apa? Disitulah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang-orang yang katanya mengaku sebagai seorang sunni sejati. Ketika datang sebuah fitnah yang menghadang, yang menghempas, dia terlempar, dia kemudian apa namanya terjungkal masuk dalam arus kita begitu deras, begitu dahsyat. Dikarenakan tidak berpegangan dengan konsep dan konsep ini tadi. Tidak puas dengan kibarul ulama, ulama-ulama kibar yang sangat tahu betul masalah fitnah-fitnah yang ada, rijalul fitnah. Bayangannya itu namanya mendidik orang taklid. Tidak mengharuskan saya untuk kembali pada mereka. Masih banyak ulama-ulama yang lain dan segala macamnya. Allahu Akbar. Kita mengatakan masih banyak ulama-ulama yang lain. Ulama itu banyak. Ulama-ulama muda banyak, ulama-ulama kibar banyak. Kita gak mengatakan sedikit banyak, tapi babnya ya akhi, babnya terkait dengan masalah fitnah. Bagaimana mensikapi fitnah, fitnah yang tersamarkan ini. Rasul memberikan bimbingan kepada kita untuk kembali pada kibar, bukan sighar. Kembali pada ulama kibar, bukan ulama muda. Kecuali kata para ulama muda yang membantu kita kepada ulama kibar, sama saja. Para ulama kibar. Dan prinsip dan konsep semua para ulama dalam masing-masing bidang itu kembali kepada ahlinya. Di sini harus kembali kepada ahli fitnah. Ulama'ul fitnah, rijalul fitnah. Dan setiap zaman, setiap masa itu pasti ada ulama-ulama kibar yang Allah tampilkan sosok-sosok ulama, profil-profil ulama yang Allah kokohkan, Allah teguhkan prinsip mereka, pendirian mereka, akidah mereka di masa-masa fitnah. Sumber rujukannya para kaum muslimin dan bahkan para ulama yang lain dalam masa-masa fitnah. Kepada mereka kita kembali dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama. Ulama yang kita merujuk kepada mereka dalam bab yang lainnya lagi. Dalam bab fitnah kembali kepada ulama fitnah. Dalam bab hadis ulama hadis. Dalam bab fiqih ulama fiqih. Bab tafsir ulama tafsir. Wahai. Inna bi mubarakallah. Ini lebih sedikit mendalam ya. Yang paham-paham, yang kurang paham mohon sedikit paham. Jam pinten niki, Pak? Masya Allah, 5:30. Masya Allah. Poin berikutnya sudah. Nah, masih banyak yang lain ya. Model dan contoh-contoh sikap menyendiri yang tercela, dan pada umumnya para contoh-contoh tadi itu semuanya adalah alamatul inhiraf, tanda-tanda penyimpangan seseorang. Makanya kata Rasulullah, alaikum berjamaah. Balik pada jamaah, jangan sendiri ya. Inna syaitana ma'al wahid, setan itu bersama dengan satu orang. Jika terkait dalam perkara dakwah ila Allah, jangan sendirian. Tidak berkomunikasi dengan siapapun. La fulan wa la alam. Bahaya. Harus ada komunikasi, tasyawur, ta'awun, tazawur dengan bersama doa ila Allah yang mendakwakan al-haq, mendakwakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Secara global adapun sikap menyendiri yang terpuji pada kondisinya masing-masing. Yang tercela ya, yang terpuji belum ya Pak. Nah, ialah pertama sikap uzlah juz'iyah, pengasingan diri secara parsial. Ini pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini ya Pak, di satu sisi kita membawa dengan masyarakat dalam perkara-perkara syar'i atau perkara-perkara mubah maslahat umum. Tapi dalam perkara-perkara penyimpangan mereka, kemungkaran mereka, dosa mereka, maksiatnya mereka, kita harus mengasingkan diri. Tidak terlibat dalam kemungkaran mereka, menyendiri. Ketika masyarakat semuanya na'udzubillah min zalik, masyarakat narkoba, semuanya biasa mabuk, Anda harus menyendiri. Tidak terlibat dengan mereka dalam bab mabuk tadi. Antum di sebuah tempat lokalisasi. Na'udzubillah min dzalik. Itu rumahnya kamu di situ gimana lagi ya Pak? Ya? Kalau bisa pindah, pindah. Gak mungkin pindah. Di lokalisasi. Semua orang ngerti perjudian, mabuk-mabukan, perempuan, perzinahan, macam-macam ya Pak. Antum harus uzlah, menyendiri. Antum datanya bukan ke kafe, diskotik dan segala macam, tapi ke masjid. Ya. Gak sama mereka. Ini terpuji. Teruji uzlatun syirkiyah. Paham ya, Pak? Ini menyendiri yang benar. Bahasa yang lebih umum, menyendiri dari berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak ikut sama mereka. Menyendiri. Dalam bab-bab yang lain, yang syar'i, yang mubah, kita bersama-sama dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Yang kedua, ini sebuah kondisi di mana ketika nanti orang-orang di atas kebenaran, di atas sunnah, menjadi orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing, akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, bahkan adab akhlaknya, pakaiannya, pernikahannya, makan minumnya, segala macamnya asing dengan masyarakatnya, dikarenakan masyarakatnya sangat jauh dari bimbingan sunnah. Maka di sini kita dianjurkan untuk menjadi para ghuraba, orang-orang yang asing, menyendiri dengan al-haq yang ada pada kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, inna islam bada ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fahuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana semula, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Di sini ketika kondisinya betul-betul sangat asing Islam dan sunnah tadi, sangat asing orang-orang yang mengamalkan Islam dan sunnah tadi, maka kita diperintahkan untuk menyendiri. Artinya menjadi orang-orang yang asing, tetap berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dari sunnah. Akidahmu beda dengan masyarakat, di atas sunnah. Ibadahmu, dakwahmu, akhlakmu, adabmu, muamalahmu, pakaianmu, rumahmu, pernikahanmu, makanmu, minummu, dan segala macamnya sesuai dengan al-haq. Menyendiri beda dengan masyarakat yang ada. Dan andalah yang menyatukan umat, bukan pemecahnya umat. Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa ikuntah wahda. Dan nanti di akhir zaman barakallahu'alaikum kondisinya lebih parah daripada itu, di mana seorang muslim wajib menyendiri. Itu namanya uzlatun tamah kamilah, pengasingan diri yang total, yang sempurna dari semua umat manusia yang ada di akhir zaman nanti. Ketika sudah tidak ada manfaatnya dakwah, tidak ada manfaatnya nasihat, tidak mungkin menampilkan Islam terang-terangan tengah-tengah masyarakat, maka saat itulah uzlah tamah, pengasingan diri secara total, lari ke gunung-gunung, menjauh dari semua masyarakat, membawa agama kita dari semua fitnah-fitnah. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Hadis yang lain, yushiku ayyakuna khaira mali mri'in muslim ghanamun yatba'u bihi sya'fal jibal. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Khudri, radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, hampir-hampir, kata Rasul, sebaik-baik harta seorang muslim, hampir-hampir, kata Rasul, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Kambing yang dia bawa, yang dia tuntun, menyusuri, menelusuri lereng-lereng bukit. Ya firru bi dinihi min fitnah. Dia lari membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Yang ini namanya uzlatun tamah. Di akhir zaman nanti. Antum dakwah gak manfaat, nasihati gak manfaat, mau abad ini tertindas segala macam, langsung lari meninggalkan semua masyarakat yang ada di puncak-puncak bukit yang jauh-jauh dari semua masyarakat yang ada, ikhwan dan menyendiri secara total, ibadah kepada Allah di atas sunnah di sana sampai ajal menjemputmu, walaupun kamu harus menggigit akar pohon, walaupun harus makan rumputan, walaupun harus makan apa adanya dalam kondisi yang betul-betul mengenaskan, tetap di atas sunnah dan menyendiri secara total. Ini sangat terpuji di kalangan Rasul meminta kita mengharuskan demikian. Dan ingat, di akhir zaman, di akhir zaman saya katakan menyendiri dalam kondisi tertentu. Ini dikatakan terpuji, akan termasuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling banyak terpujinya Pak, yang jeleknya kan. Nah, menyendiri itu banyak jelek. Sehingga judulnya pun pas, bahaya sikap menyendiri. Dalam poin-poin tadi barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nakabilana subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Yakin saya, ini dah mulai nggak beres ni. Nah, hafal wahab.